Masalah kunut subuh memang terjadi perselisihan para ulama antara Imam Syafi'i dengan Jumhur. Imam Syafi'i mengatakan hadis tentang kunut subuh sahih, yaitu hadis lam yazal Rasulullah SAW yaknutu fil fajr hatta yafaraqad dunya. Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Bapak tahu tidak, Pak? Hadis ini di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Namanya Isa bin Mahan. Di mana Abu Ja'far Ar-Razi ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia thiqah atau tidak. Yang menthiqahkan dia siapa? Yahya bin Ma'in. Ali ibn Madini, gurunya Imam Bukhari. Iya. Termasuk Imam Syafi'i menthiqahkan. Sementara ulama yang lainnya mendhaifkan dari sisi hafalannya. Siapa dia? Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Zur'ah. Dan ini kepada pendapat inilah condong Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqribut Tahdzib. Beliau mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi saduqun sayyul hifdz. Beliau orangnya jujur tapi buruk hafalannya. Dan pendapat ini yang saya pegang. Kenapa? Karena kaidah jarh wa ta'dil mengatakan al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Jarh yang ditafsirkan sebabnya lebih didahulukan daripada sebatas pujian. Berarti ada ulama yang memuji, ada yang mencela. Sedangkan celaan yang kalau disebutkan penjelasannya, perinciannya, kenapa sebabnya lebih didahulukan. Namun yang seperti ini ya menyebabkan Imam Syafi'i berpendapat sunnah. Karena beliau memandang Abu Ja'far Ar-Razi itu thiqah, bisa diterima. Makanya menurut saya, dan ini pendapat juga jumhur dari jumhur, bahwa dalam masalah ini kita tidak bisa saling memasakkan pendapat juga. Kita hanya sebatas menjelaskan ini yang rajih. Ini yang apa? Yang rajih. Walaupun memang ada pendapat Abu Hanifah yang mengatakan, ah itu bid'ah. Tapi memang ini bid'ah yang masih diperselisihkan. Iya. Sementara Ibnu Qayyim mengatakan kebanyakan jumhur ahli hadis mengatakan bahwa itu sebatas tidak disyariatkan saja, tidak sampai kepada bid'ah. Wallahu a'lam dalam masalah ini. Yang jelas jangan gara-gara kunut subuh kita jadi ribut. Iya. Jangan sama sekali ya akhul Islam, a'azzakumullah.